Kadang syaitan membisikkan kepada seorang untuk mengafirkan orang lain. Tapi ragu karena dia belum memiliki ilmu. Pasti untuk mengafirkan. Kemudian syaitan membisikkan kaidah, siapa yang ragu akan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Ini dia sudah tahu alasan sebabnya. Sebabnya karena dia tidak memiliki ilmu. Makanya belajar baik-baik. Ya. Kalau orang belajar baik-baik, itulah senjata untuk mengusir syaitan. Syaitan itu, dia menyerang manusia, itu hanya dua senjatanya. Tidak ada yang ketiga. Dia menyerang dari arah syubhat. Diberi kerancuan. Salah paham dalam memahami agama. Ini arah yang pertama. Dan ini senjata syaitan paling top bagi dia. Paling dia sukai. Paling dia andalkan. Senjata yang kedua namanya serangan dari arah syahwat. Iya. Untuk menghindari serangan syaitan dari arah syubhat, itu obatnya adalah ilmu. Cara menghadapinya dengan ilmu. Menghadapi serangan syaitan dari arah syahwat, itu dengan apa? Dengan kesabaran. Ini dua senjata menghadapi syaitan disebutkan dalam ayat. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin di dalam agama yang membawa perkara kami, membawa petunjuk dengan perkara kami. Tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin itu derajat yang tinggi dari ilmu.